ketika mengatakan akramani abi dari sebelumnya, ayahku telah memuliakanku. Ya. Tapi kalau mengatakan akrami abi beda lagi, tidak ada nun wiqayahnya. Ini menjadi fi'il amr untuk perempuan, akrami abi. Wahai engkau perempuan, muliakanlah bapakku. Paham? Akrami abi. Maka di dalam nun wiqayah ini ya dijelaskan yang sebelumnya ini untuk domir yang mutakallim, domir yang ya mutakallim yaitu ana. Nah, nah ini sekarang kata-kata dari sekuler, dari penjelasan 71 ini berkaitan dengan kata-kata ladun dan qad. Ya. Kayak misalnya kemarin kita bahas laita. Bisa laitani dan tanpa ni. Ini untuk ikhtiar. Karena di situ laita dan la'alla. Ya, ada la'ali dan la'allani. Ya, dan ada empat dari saudara apa mas? Inna atau kana? Inna, saudaranya inna. Ya. Kayak misalnya anni. Ibta'id anni ya akhi. Ya, ibta'id anni. Artinya apa? Ibta'id jauhilah aku. Menjauhkah? Menjauhlah engkau dariku maksudnya. Ya, wahai saudaraku, engkau menjauhlah dari ibta'id anni. Itu ada anninya di sini. Ya. Nah. Kemudian di sini ada kata-kata tentang laita. Ketika bersambung tadi laita. Ya. Karena ya laitani qaddamtu li hayati, sama dengan ayat itu. Ya, langkah baiknya sekiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Nah, dan ini untuk laita kemarin kita sudah bahas. Begitu juga sekarang ladun. Ini termasuk ladun di sini adalah isim. Ladun ini adalah isim. Di situ adalah keterangan juga, dzaraf. Yang sifatnya apa? Mabni. Ladun. Nunnya itu sukun. Ladun. Ya, mabni ala sukun. Ya. Seperti di Kahfi tadi mas, surat Kahfi. Qad balaghta min ladunni udhra. Sungguhnya engkau sudah cukup memberikan udhur kepadaku. Ya. Ini milladunni ni, ada nunnya di situ. Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Nah, artinya apa? Ladun tambah ni. Ya. Ada juga yang membacanya tanpa tasydid, Mas. Milladunni. Ada milad ya. Ya. Milladunni, ada milladunni. Tanpa tasydid dan tanpa tasydid. Nah, sekarang ada qadni. Qad ini adalah isim yang mabni juga dengan sukun. Qad itu artinya kafa, yakfi. Ini cukup. Dan ketika ini dapat bersambung dengan ya mutakallim. Ya. Maka menjadi apa? Qadni. Qadni misalnya qadni dirhamun. Qadni dirhamun. Cukuplah bagiku satu dirham. Qadni luqmatun. Cukuplah bagiku satu suapan. qadni qadni darbatun, cukuplah bagiku satu pukulan. Nah, ini qadni. Dan qadni ini bisa menjadi qad yafi. So, al-hadfu aidan qad yafi. Kalau nunnya dihilangkan juga, qad saja sudah cukup. Itu apa? Qadi jadinya. Qadi dirhamun. Apa maksudnya? Al-hadfu aidan qad yafi. Nah. Nah, sekarang itu qad pakai dal. Sekarang qad pakai to. Ada qalqalahnya. Dal juga qalqalah, to juga qalqalah. Qad. Nah. Enggak apa, nanti ana cuma menjelaskan untuk persepsi umumnya dulu, baru nanti kita bahas syarahnya. Cek rahimahullah. Nah. Jadi agar mengetahui permasalahan secara gamblang dulu, mujmal. Jadi untuk nanti membaca antum sudah punya gambaran terlebih dahulu, lebih enak di situ. Daripada ketika misalnya antum ana bacakan letter lock, antum bayangnya ini kemana nih? Paham ya? Dan semoga nanti Allah mudahkan 243 ini bisa kekejar sebagai bagian yang bisa memberikan ikhtisar dari ini Alfiyah ini. Berat mas, tapi tenang, insya Allah mudahkan. Bahkan nanti kita mulai dari kajian depan, kita bikin ringkasan itu dari sini. Baru nanti yang belakang-belakang dicicil lagi. Insyaallah mudah. Ya. Nah, qad. Sekarang tentang qad, Mas. Qad ini adalah isim mabni juga dengan sukun. Jadi ladun, qad sama qad. Ya. Jadi ladun. Jadi 71 ini tentang masalah ladun. Ya. Maknanya juga ladun itu apa? Tadi itu ladun itu ya kata-kata ladun mas ya cukup di situ, cukup memberikan ya sama dengan apa qad itu juga cukup dan qotto itu saja cukup juga sama modelnya ladun qad qad ini juga cukup karena kalau tadi di ayat di surat Kahfi tadi qad balaghta min ladunni udra sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur padaku ya jadi itu ladun. Kemudian qad, semuanya sukun semua. Maksudnya adalah dengan dorof yang ada sukunnya di sini, ketika ditambahkan dengan nun wiqayah, bagaimana? Ini kan asalnya nih, antum lihat di sini mas, ladun, ladun, ya, ini ladun, ya kan? Ini qad. Ini pakai to. Kot. Paham sama sih mas? Kot to. Ya. Ya, yes, angel. Enggak pakai pensil angel. Nah, yang jelas antum paham awalnya ladun, kod sama kot to. Ya. Nah, guys. Sehingga di situ kontekstualnya qad ini juga cukup ladun cukup qad cukup jadi ada nanti qadni dirhamun ada qati dirhamun ya ini juga nanti ada penjelasannya. Sekarang kita baca. Paham tak ini? Jadi 71 ini wa fi laduni, cukuplah aku, dan laduni tanpa tasjid nunnya mas. Qalla ini jarang, sedikit. Pemakaiannya sedikit, qalla sedikit. Wa fi dan di dalam, subhanallah lihat. Wa fi. Ini namanya apa? Ijbarun fil bahr. Mujbarun fil bahr. Akhirannya itu biar sama, ini harusnya wafinya kan di sini. Harusnya di sini. Tapi biar gaya bahasanya abab, gak lagi penyair itu ababnya bisa kelihatan berabab, maka ini didahulukan. Nah, paham mas ya? Nah. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qadni. Ya. Ini nah. Al-hadfu aidan qad yafi. Dan menghilangkan itu, menghilangkan nun wiqayah, ini juga sudah mencukupi. Nah, antum lihat sekarang. Asy-syarhu qala syarih rahimahullah qaluhu laduni asluha lada. Suf. Laduni itu artinya apa? Lada awalnya. Yuqalu fiha lada. Kemarin di tafriknya Syekh Ibrahim Al-Hadi banyak lada di situ. Lada fadlin. Ya. Makanya di sini lada yuqalu fiha lada wa yuqalu fiha ladun. Ya, ada yang mengatakan lada, ada juga ladun. Qala Allah Ta'ala min ladun hakimin khabir. Di surat Hud mas. Ya, min ladun. Min ladun hakimin khabir. Di surat Hud mas. Nah. Itu nah ini kaitannya dengan penjelasan ya, penjelasan di situ. Nah, alhamdulillah. Rabu mas, memang lagi mangsanya seperti itu. Nah, yang ana ingin katakan pada antum tentang penjelasan itu, ya, itu. Kalau misalnya antum lihat di surat Hud, surat ke ya. Hud surat ke berapa, Mas? 11 san. Nah. Itu min ladun hakimin khabir. Ya, dari sisi, ya, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ya. Jadi kata-kata min dari ladun itu bisa sisi, ya, ladun itu bisa sisi, hakim maha bijaksana, khabir dan yang maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang tidak nampak. Jadi faida ittasalat biha ya'ul mutakallim, kalau bersambung dengan ya mutakallim, yuqalu ladunni, ladunni ada apa? Ladunni, ya, bi isbati nunil wiqayah, dengan menetapkan adanya nun wiqayah, nun wiqayah, nun yang menjaga fi'il agar tidak dikasrohkan, atau kata lain tidak dikasrohkan. Yuqal wa yuqalu laduni, ya, laduni. Lakin hada qalilun, ini sedikit sekali mas. Illa annahu waridun anil Arab, kecuali ini memang asalnya dari orang Arab, kebiasaan orang Arab seperti itu, maka harus diterima. Ya. Jadi maksudnya yang menjadi permasalahan itulah ladun atau laduni. Ya. Yang jelas, ya, kayak misalnya mas, antum lihat, oh itu ilmu laduni. Maksudnya apa laduni? Di teladung juk muni, kopie. Laduni itu maksudnya sama ini, ladun sisi ni, itu adalah ilmu di sisi Allah azza wajalla. Seolah-olah juk jebret kena wangsit, tahu semuanya, tanpa belajar susah payah, ya. Tahu-tahu langsung bisa menjabarkan ini, menjabarkan itu. Pun akhirnya. Ya. Nah, ini disebutkan itu tentang ladun. Ya, laduni. Ini dari sini, Mas. Asal katanya adalah lada atau ladun, sisi. Lakin hadza qalidun, ini sedikit sekali, kecuali memang itu asalnya dari orang Arab. Qaluhu qadni ay hasbi, cukuplah bagiku. Hasbi, cukuplah bagiku. Wa qadni ay hasbi juga. Suf, antum lihat. Yang menarik di sini, ya, itu kan tidak disebutkan ladun di situ ai apa? Paham gak? Kalau qadni ai hasbi, wa qadni ai hasbi, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, sama. Tapi kenapa ladun tidak disebutkan artinya? Karena disebut lada. Lada. Di sisi atau ladun. Ya. Wal hadfu aidan qad yafi ay qad yakunu jaizan wa huwa qalilun, artinya apa? Hadfu, dihilangkan nun wiqayah itu juga qad yafi, itu sudah mencukupi. Maksudnya apa? Qad yakunu jaizan, terkadang itu boleh, nun wiqayahnya tidak dianggap boleh. Misalnya Pak Budi, ya, terkadang i-nya enggak usah dianggap Pak Bud, ya kan? Ketika memanggil Pak Bud, ya enggak? Enggak perlu kemudian ditulis semuanya Pak Budi. Ya. Nah, ini modelnya apa? Tentang apa? Tentang ladun. Ketika ditambahkan laduni. Tapi di situ ya tidak juga ditulis semuanya. Harusnya qadni, ya. Dan sama dengan ladunni. Ya. Tapi karena terakhirnya memang sudah sukun, sama dengan ladun. Tapi ladun harusnya ini mas, ini kan ladun. Ya. Ini ladun. Antum lihat, ini kan ladun. Ladun. Ladun tambah ni. Ya. Maka karena nun mati ketemu nun hidup, ini di sukun. Ya, itu di sukun. Jadi ladunni. Ya, ladunni. Nah. Nah, ini juga kenapa bukan ya. Ini apa Mas? Jadi apa? Kalau ini ladun, ini ladunni. Ini qadni hasbi. Ya. Nah. Wal hadfu aidan qad yafi, dan ini dihapus ini juga boleh. Nunnya tidak dianggap. Ya. Artinya apa? Qadi. Artinya jadi apa? Qadi atau qati. Nunnya tidak dianggap soalnya. Ya. Qadi atau qatni. Sehingga apa yang ada pada keadaan itu yaitu qati. Ya, qati atau jadi qatni jadi qati. Ya, dan jadi qatni jadi qati. Kalau yang tadi karena nunnya bisa dirangkap ladunni. Ya, ladunni. Ya, sedangkan ini kan to yang disukunkan. Jadi tidak bisa merangkap nunnya. Qatni dan qadni. Kalau nunnya tidak ada, maka menjadi qati dan qadi. Ya. Kemudian ini qati. Ya. Ini qadi. Ini qad. Ya. Nah, kemudian kalau Mas, bawah. Mas, scroll ke bawah. Nah. Wa bihadha arafna anna nunal wiqayati ma'al kalimati tanqasimu ila thalati aqsamin. Dengan ini kita mengetahui bahwa nun wiqayah, ya, nun wiqayah itu ma'al kalimati jadi bihadza arafna, kita tahu anna nunal wiqayah, bahwasanya nun wiqayah ma'al kalimati bersama kata-kata itu tangqasimu, terbagi. Tangqasimu itu apa? Terbagi ila salatati aqsamin, menjadi tiga macam, tiga pembagian, tiga macam Mas, pembagiannya ada tiga. Awalan yang pertama, ma'al af'ali, bersama fi'il. Fal hukmu al-wujubu, maka hukumnya adalah wajib. Liqalihi wa qabla yan nafsi ma'al fi'li tuzim nunu wiqayatin. Ini sebagai perkataan dari Ibnu Malik. Itu apa? Wa qabla ya nafsi, sebelum adanya ya nafsi, ma'al fi'li, bersama fi'li itu adalah ya ultuzim atau ya nunu wiqayatin. Ini diharuskan adanya nun wiqayah. Wa yustasna min hada laisa, dan ini dikecualikan di situ adalah laisa. Kenapa? Tidak ada laisani dan laisi, enggak ada. Laisa. Nah. Faqad ja'at bin nadmi bihadfiha, maka ada di dalam bait itu dengan menghapuskannya. Tsanian, yang kedua adalah ma'al hurufi. Jadi yang pertama ma'al fi'li ma'al af'ali, yang kedua adalah ma'al hurufi. Aktsarul hurufi yamtani'u dukhulun nunil wiqayah 'alaiha. Kebanyakan huruf itu mencegah masuknya nun wiqayah kepadanya. Wa ba'duha, dan sebagiannya adalah yadkhulu 'alaiha bikatsratin, masuk ke dalamnya dengan banyak sekali. Wa yajuzul hadfu, dan boleh untuk menghapuskannya. Wa ba'duha tuhdafu minha bikatsratin. Ada juga sebagian mereka itu tuhdafu. Tuhdafu itu apa, Mas? Dihapuskan. Minha, darinya, bikatsratin, dengan banyak. Wa yajuzu dukhuluha, dan boleh memasukkannya. Maksudnya apa? Dihapus nunnya ataupun masuk nunnya, dipakai. Sebagai apa? Laduni atau laduni. Kotni atau koti. Kodni atau kodi. Seperti itu, Mas. Wa ba'duha yukhayyaru fihi. Ada juga yang itu harus dipilih di situ. Wa hadha dhahirun fi inna wa akhwatiha. Dan ini adalah yang nampak nyata dalam inna dan saudari-saudarinya. Wa amma min, sedangkan min wa an, fal aghlabu thubutun nunil wiqayah. Ada apa, Mas? Minni dan anni. Antum bisa tulis di sini. Ini karena apa? Minni. Ini kan min tambah nun. Nun wiqayah untuk ya. Jadi apa, Mas? Minni. Minni. Minni. Ada juga anni. Ibta'id anni ya akhi. Ibta'id anni. Jauhilah aku, wahai saudaraku. Ibta'id anni. Ibta'id al-walad. Ya, jauhkan anak kecil. Ya, misalnya. Ini juga sebagai contoh. Kalau misalnya apa? Kata-kata an itu bisa anni. Bisa minni, bisa anni. Paham ya? Nah. Sekarang. Fal aglabu. Mayoritasnya, Mas. Tubutun nunil wiqayati. Itu adalah tetapnya nun wiqayah. Tetapnya nun wiqayah maksudnya apa? Dipakai nun wiqayah itu, Mas. Anni dan minni. Paham sama ini? Jadi kalau ana tanya, fal aglabu thubutun nunil wiqayah, secara umumnya adalah dipakai nun wiqayah itu. Ya, misalnya ini wa yajuzu hadfuha, dan juga boleh untuk menghapuskannya. Wala siyama fi darurati. Nah, terlebih ketika dalam keadaan darurat. Nah, tanya sama Mas Abu Faris, maksud darurah di situ apa, Mas? Darurah. Ya, darurat apa? Darurat apa? Darurat ke belakang lagi mulas atau apa, Mas? Darurat apa? Sudah mengarah ke bagus. Mas Her, apa, Mas? Darurat di situ, Mas. Sulit dibaca. Antum sulit ngomong atau gimana, Mas? Lagi flu apa, Mas? Lombat. Allah ya syik. Tahulah, Mas. Mas Lam. Mana Mas Lam? Mete kadang dipakai, kadang enggak. Mas Lam. Wis. Ayo, Hasan. Dururah di sini adalah berkaitan dengan syair. Karena daruratul lughah al-arabiyah itu dalam syair, Mas. Paham? tidak ada namanya dururah lughah al-arabiyah kecuali dalam syair. Yang tadi Anda sebutin. Ini harusnya wafi, artinya di bawah. Tapi biar baharnya sama, maka darurat harus diletakkan di atas. Ini wafi, ini yafi. Ya, terakhirnya vivi. Ya. Maka kita besok akan juga mendapati Pak Nowo menuntut ilmu di daerah Menowo. Sama kan? Nah, ada wowonya. Tinggal besok ada woh-wohan atau tidak. Ya. Kita buktikan woh-wohan. Gitu. Lama banget. Ini contoh saja. Contoh saja. Ya, yang akan datang dari negeri seberang, ya, Kalikoro CS, itu bisa dari sore. Ya. Pak Adi mau ke Menowo bisa juga, Pak Adi. Besok diambilin sekalian. Gimana Pak Adi? Masalahnya tenis atau tidak, itu aja. Kalau beliau tenis sampai jam 5, masalah sama Pak Adi. Ya. Ya. Kalau Pak Budi tenang dari sana soalnya. Allah mau berharik. Ya. Kalau yang dari sana itu selatan atau utara, Mas? Selatan ya. Sana selatan. Yang dari selatan, Kaligoro, ya... Syukur-syukur naik Tanjung juga susah. Jam 5 itu belum waktunya. Nah, ya. Jadi Kaligoro itu ada 3. Panjenengan pun mantuk dereng. Ya bangsal mas. Maghrib tekak mereka. Ya, paling enggak datang itu ada buffering. Karena jalan menuju Menowo itu enggak semudah yang dibayangkan. Ada bangjo, ada macet. Nah, ya, memang kotanya itu. Nah. Jadi kalau misalnya ini ana lebih prefer untuk jalan lebih nyantai 5 kurang seperempat kalau memang bisa. Ya. Ya. Pak Nowo kalau enggak bisa ke Menowo, ya, kita jemput Pak Nowo. Ya. Karena antum sudah darurat itu. Dengan adanya wo dan wo itu sudah jadi darurat. Ya. Kalau ya. Yang dari utara kan Pak Budi, Mas Pam, Mas Furk, Mas Lam. Oh, Mas Lamut ya dari sana. Loh ini. Ya, yang paling dekat ya, yang paling dekat. Nah. Semoga Allah mudahkan besok. Ya. Yang jelas di sana itu kita ngemong, Mas. Itu bukan masjid kita. Ya, semoga Allah memberikan banyak kebaikan di sana. Nah. Kita teruskan, Mas. Ini biar tidak sumpek. Jadi wala siyama fi darurah. Darurah itu artinya darurah syair. Kama qala Ibnu Malik, sebagaimana dalam perkataan Ibnu Malik, wattiraran khaffafa minni wa anni, secara ittiraran, secara darurat, Mas, yang mengharuskan khaffafa itu ditakhfifkan, diringankan, jadi minni dan anni. Artinya apa? Itu tidak ada tasydidnya, Mas, ya. Minni anni, ya, itu karena khaffafa minni dan anni itu maksudnya tidak memakai tasydid yang ini loh, Mas. Ini kan ketika ada tasjid itu sakil berat. Jadi ini nulisnya jadi ya min mini gini aja. Tidak ada tasjidnya di atasnya. Mini ya. Kemudian juga ani ya. Ini ada ya-nya. Ani. Jadi ini cuma ditulis sukun saja, ani. Tidak ada apanya, Mas? Ya, karena apa? Wafi, yafi di situ. Nah, paham ya? Talitan, Kalau tadi dalam fi'il dan dalam huruf. Nah, sekarang ma'al asma. Ya. Dalam apa, Mas? Asma, nama kata benda. Ya, kata benda. Wa in kana al-aslu adam ad-dukhuli. Hukum asalnya adalah nun wiqayah tidak masuk dalam isim. Ya. Lakinnal isma qad yushbihul harfa min ba'dil wujuhi. Namun terkadang kata benda itu bisa menyerupai huruf di sebagian sisi pandang. Maksudnya apa nih? Fatadkhulu alaihi nunul wiqaya. Maka terkadang bisa masuk ke dalam isim kata benda nun wiqaya. Ya. Itu kalau sirinenya tambah kencang, berarti itu perpaduan antara kenyamanan seorang anak dengan kajian. Kayak anak tidak melarang membawa anak kecil, Mas. Wallahi anak senang sama anak kecil. Gak pernah anak itu sunjuk. Jangan pakai anak kecil dan susu. Anak susu. Tapi berlakulah kreatif. Ya, bawa makanan, bawa minuman, bawa mainan yang membuat mereka nyaman ketika di masjid. Harus nunggu lama, berjam-jam dan yang lain. Ya. Nah, ini salah satu. Dan begitu juga membawa anak kecil ketika awal di rumah itu sudah berdoa, ya Allah, ya, sahil umurana, Allahumma sahil, Allahumma yassir umurana. Ya Allah, mudahkanlah perkara-perkara kami, urusan-urusan kami. Itu dengan doa-doa seperti itu. Begitu juga di bacakan doa itu pada anak kita. Semoga Allah Azza Jal memberikan mereka perlindungan. Karena mereka ketika terkadang dari anak kecil saja itu sudah ya, al-waladu majbanatun mabkholatun mahzanatun. Maka makanya Nabi Sasa. Anak itu bisa menjadikan kita bakhil. Bisa menjadikan kita jaban, penakut. Artinya pengecut. Kemudian juga mahzanatun. Membuat kita gundah gulana. Ya. Kayak di situ sebisa mungkin kita ikhtiar. Gak ada larangan untuk membawa anak kecil di masjid. Tapi ada yang harus kita kerjakan untuk menjaga agar anak kita tidak menjadi ujian bagi selain kita. Paham kan? Nah, seperti itu. Nah, mislu ladun. Ya, itu di asma. Isim ladun itu isim, Mas. Bukan fi'il dan bukan harf. Ladun. Kemudian qatta. Ya. Dan qad. Nah. Wa illa fal aslu adamu dukhul. Kalau tidak, hukum asalnya itu nun wiqayah tidak akan bisa masuk kepada isim, kepada kata benda. Fala taqul, maka jangan kau katakan apa? Hada gulamuni. Gulamuni. Itu enggak ada. Harusnya gulami. Enggak ada gulamuni. Ya. Bal taqulu hada gulami. Namun kau katakan apa? Gulami. Itu adalah pemudaku. Anakku maksudnya. Gulami. Wala taqulu dan mengatakan apa? Baituni. Baituni. Jangan katakan baituni. Wahada la yasih. Ini tidak sahih. Secara bahasa Arab tidak benar. Baituni. Bal taqulu hada baiti. Namun kau katakan itu adalah rumahku. Baiti. Nah. Wal haqiqatu annaka idza ta'amalta an-nuna wajadtaha sahlatan tusahhilul umura wa sahlatan aidan min jihatin annahu yakunu laha mahallun wa tu'akhiruha an mahalliha wa hadha thabatun laha wa huwa thabatun laha wa tardu bidzalika wa la tamna'u khassatan ma al-amthilati al-khamisati فتقول يكرمونني وتقول يكرمني وهذا يصح وتحذف إما النون أو نون الفعل على اختلاف فيها لكن هي من أسهل الحروف وجودا وعدما إن دعوتها جاءت مسرعة جاءت مسرعة وإن طردتها ولت راضية وهذا إذا وصف العبد به كان من فضل الله عليه. Kita lihat di sini mas, ini juga kesimpulan. Walhaqiqatu, secara hakikatnya, annaka idza ta'amalta, kalau engkau merenungi mas, idza ta'amalta, engkau merenungi, ya, engkau berpikir lebih dalam lagi mas. An-nuna, tentang nun, wajattaha sahlatan, engkau mendapati kemudahan, tusahhilul umura, yang bisa memudahkan banyak perkara. Wasahlatan aidan dan kemudahan juga min jihatin dari sisi pandang apa? Annahu yakunu laha mahallun. Dia itu ya bagi nun secara hakikatnya punya kedudukan. Wa tuakhiruha an mahaliha bisa diakhirkan dari kedudukan yang seharusnya. Wa wa tabatunha dan ini adalah yang tetap baginya. Wa tardha bidzalika dan engkau pun ridha dengannya. Wala tamna'u wala tamtani'u khosatan dan engkau tidak bisa menghalanginya. Khosatan ma'al amtsilatil khamsati khususnya dengan apa? Amtsilatil khamsati. Apa amtsilatil khamsati? Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu Mas. Asma'ul khamsah. Khamsah. Khamsah. Hah? Ada asma'ul khamsah, ada af'alul khamsah. Amtsilah sama. Itu af'alul khamsah. Ada asma'ul khamsah. Du. Abu. Hu. Mu. Hu. Ya. Nah, itu yang asma. Yang af'al itu sama dengan amtsilatul khamsah. Walaupun harusnya juga sama mas amtsilatul sittah. Disebutkan sittah karena ada dua yang disamakan. Apa mas? Bu Faris. Bukan anu itu asmaul khamsah. Jadi asmaul sittah ini af'al. Masih ingat enggak Mas Her af'al khamsah? Lupa. Alhamdulillah nikmat tersendiri Mas Herman. Ya. Mas Ahmad af'al khamsah. Masih cil seperti papa tanu. Ayo, set. Ya, ulangi lagi Mas Pam. Ora apa-apa. Taf sama yaf. Taf alina. Nah, san lombar. Cepet toh. Ning aja cepet ilang. Cepet hafal, jangan cepet ilang. Ayo. Ulangi lagi Pak Hadi. Asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Ayo, enggak apa-apa. Lupa itu biasa Pak Hadi. Lupa adalah bagian dari keindahan hidup kita. Ayo. Apa Pak Hadi? Sebisanya tadi. Musanna-musanna aja, Pak. Fi'il mudhari' yang musanna. Musanna yaf'alani taf'alani. Gitu kan tuh? Ya, musanna sama musanna. Mudzakkar sama mu'annas ya. Yaf'alani taf'alani. Sekarang jamak-jamaknya, Mas. Jamak dan dijambak. Ngerti, Pak? Yaf'aluna taf'aluna. Nah, sekarang kalau sudah akhir, Nadim menyesal, meweklah dia. Kebiasaan mewek itu perempuan. Taf'alina. Nah, gitu, Mas. Is. Gampang, Pak? Gimana cara menghafal af'al khamsah? Ayo sebutkan. Pertama, musanna musanna yang dua-dua ya disebutkan. Pak Hadi mau dua enggak jadi, toh? Ya, wis maksa nih ngomong. Ya, nanti di surga insyaallah Pak Hadi. Allah barik. Jadi, untuk musanna yang perempuan sama laki-laki. Yaf'alani taf'alani. Paham? Yaf'alani taf'alani. Pokoknya pertama ya-nya di bawah dulu baru atas. Bawah ke atas, bawah ke atas. Enak, Mas. Ya. Setir gitu. Bawah ke atas, tahu. Karena kalau dari atas ke bawah antum terjun payung loro, Mas. Ya. Itu epilog yang seperti itu mudah untuk bisa menancapkan pemahaman. Ya, jadi dua, dua itu dalam fi'il mudhari, yaitu yaf'alani taf'alani, yaf'alani taf'alani. Wes, musannanya. Ulangi lagi sekarang. Ayo, bareng-bareng. Yaf'alani taf'alani, yaf'alani taf'alani, yaf'alani taf'alani. Ustaz, ini sudah bait ke-71 masih. Lah iyo, justru itu, Mas. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu diulang-ulang, Mas. Lupa bagian dari hidup kita. Nek antum tidak mau mengulang, maka antum tidak akan landep. Alias kedul, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari kekedulan. Nah, tadi yaf'alani taf'alani. Sekarang sudah musanna. Musanna itu apa? Dua. Nah, masuk kepada jamak. Nah, karena jamaknya dua berarti dijambak. Dijamak sama mbak-mbaknya juga. Jambak. Mu'annas, Mas. Mu'annas itu perempuan. Jambak. Jamaknya sama mbaknya. Jamaknya untuk mudzakkar itu apa? Yaf'aluna. Yaf'aluna. Ya. Nah, ini yaf'aluna itu untuk siapa? Hum. Yaf'aluna untuk hum. Nah, kemudian menjadi jamaknya mudzakkar antum. Menjadi apa? Taf'aluna. Jadi hum dan antum. Jadi taf'aluna. Nah, terakhir setelah tadi dijambak, nangislah dia. Karena yang dijambak mbak-mbak, taf'alina untuk anti. Paham? Nah. Sekarang mantuk-mantuknya Pak Nowo diulang lagi Pak Nowo dari awal. Yuk. Yaf'alani taf'alani. Ulang ya. Ya. Aywa, terus yaf aluna taf aluna. Kemudian yang kelima, taf alina. Paham? Ya, ini komputer aja baterai sudah melemah, apalagi antum. Ya, kita maksudnya. Nah, di sini yukrimunani wa taqulu yukrimuni, sama. Ya. Wa hadha yasihu, ini boleh. Kalau di asmaul af'alul khamsah atau amsilatul khamsah itu boleh semuanya. Fa ini juga fatuh dafu iman, itu dihapus juga. Iman nunu, ya. Atau di sini kalau karena di sini taqulu, maka di sini fatah difu. Ya. Engkau menghapus. Tapi kalau tidak ada engkaunya, fatuh dafu iman nunu. Tapi karena di sini fa'ilnya dianggap, maka fatahdifu. Fatahdifu imman nuna au nunal fi'li. Baik itu nun atau nunul fi'ilnya. Ala ikhtilafin fiha, berdasarkan perselisihan di dalamnya. Ya. Lakin hiya min ashalil hurufi wujudan wa adaman. Namun ini dia, nun di situ, ya, ini adalah termasuk yang paling mudah dari huruf ada atau tidak adanya. Karena ketahuan dari akhir soalnya, mas. Kedudukannya di akhir. Ya, yukrimunani. Ja'at, ya, kalau in da'autaha ja'at musri'atan. Kalau engkau memanggilnya, maka dia datang dengan cepat, mas. Wa in tarottaha, kalau engkau usir dia, wallat, maka dia pun akan berbalik, radiyatan, tapi dalam keadaan tetap ridho. Ya. Wa hadza idza wusifa al-abdu. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ini pun menjelaskan seperti ini, mas. Mosok dhewe ora entuk, mas. Loh, ini seperti itu, pemisalannya seperti ini. Ini kenapa mudah mengenali nun? Karena ketika dipanggil, cepat dia datang. Set. Ketika suruh ngusur, yowis, rapopo. Enak kan? Nah, ini gayanya dari Syarih Rahimahullah, itu pun mudah untuk kita fahami. Ya. Walad radiyatan, wahada idha wusifal abdu bihi kana min fadlillah suf. Ini mas, sifat nun ini maksudnya. Idza wusifal abdu, kalau seorang hamba disifati seperti nun, maka itu adalah termasuk karunia dari Allah. Maka kalau dipanggil mas, orang Jawa apa? Nun. Coba nanti antum kolo-kolo nang warung ketemu bule. Bule, nun. Bule akan jawabnya nun. Tidak ada nun wikoya orang nun aja, mas. Ya. Jadi kalau seorang hamba itu disifati seperti nun, ketika adzan langsung des, alhamdulillah, mudah. Tapi masalahnya satu, mas, ada adzan di situ pakai puji-pujian dulu, sholatnya sudah renggang, nggak mau ngerapet, itu kadang malas juga, bikin nang masjid kuwi mana, itu kadang seperti itu, ya, wajar. Tapi semoga Allah mudahkan setiap kebaikan, mas. Ya, ini harusnya anak tulis, tapi apa daya, mas, keyboardnya nggak ada, mas. Qadar Allah safa. Jadi jadilah seorang hamba seperti huruf nun, mudah untuk dikenali. Ya, mudah untuk dikenali. Dan ini adalah semudah-mudah huruf ada dan tidak adanya, gampang dikenali. Kalau dipanggil, dia datang dalam keadaan cepat datangnya. Dan kalau dia diusir pun, dia cepat untuk beranjak membelakangi, tapi enggak sakit hati. Dia radiyatan, dia ridho. Anjibnya itu bahasanya di sini, mas. Kok yo bisa ngaji tanpa baper, seolah-olah dia adalah seorang nun. Ya, ngaji itu mas. Wa hadza idza wusifa al-'abdu bihi kana min fadlillah. Kalau sifat nun itu disematkan kepada seorang hamba, itu adalah karunia dari Allah saja. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai seorang nun yang baik, mas. Ya insyaallah naktafi bihadzal qudra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mas ya.